يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita mulai sunnah-sunnah ketika minum. Sunnah-sunnah ketika minum. Sunnah-sunnah ketika minum. 1. Tasmiyah, mengucapkan bismillah. 2. Minum dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis, ya ulam, samillaha wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Tapi ini 1 dan 2 ini wajib, masuknya ke wajib, bukan ke sunnah insyaAllah. Kita wajib minum dengan tangan kanan kan? Iya. Haram minum dengan tangan kiri, itu cara minum syaitan. Juga kita wajib untuk mengucapkan bismillah karena akan berserikat dengan syaitan nanti kalau kita minum. Tata mengucapkan bismillah. Iya. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya gitu kan advantage, keuntungannya buat setan dan ya kita juga malah rugi jadinya. Kenapa? Kadang sekarang misalnya kita minum atau makan yang enggak kenyang. Padahal banyak gimana gitu. Itu bisa aja karena keserap oleh benalu itu, yaitu jin yang ada diri kita. Alhamdulillah. Karena disebabkan tidak mengucapkan bismillah dan mengucapkan bismillah. Juga alhamdulillah kalau misalnya bismillah itu juga memberkati makanan tersebut. Disebutkan padanya nama Allah Ta'ala dan meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Kalau misalnya di makanan tersebut ada sihirnya, maka akan ketahuan atau hilang itu sihir. Bisa kayak gitu. Makanya ada makanan atau minuman, ada makanan di Malaysia, ya nasi apa gitu ada telurnya, dari beli dari luar. Kemudian ditaruh di depan TV. Nah TV-nya itu kebetulan lagi nyetel ngaji. Tiba-tiba jadi busuk itu telur. Ya, itu berarti kan pakai sesuatu itu orang. Ya. Ya juga bagi yang rumah-rumah makan yang pakai jin dan semacamnya. Ya. Kalau kita masuk dengan assalamualaikum atau bismillah. Itu makanan ini gak enak lagi itu. Coba aja. Di tempat yang kelihatannya rame atau laku, padahal nggak tahu apa yang buat laku. Coba bismillah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, coba nanti bakal terasa bedanya. Iya, jadi bismillah itu insyaallah bakal mencegah syaitan dari makan atau minum bersama kita, jadi mereka memanfaatkan itu. Ya, na'udzubillah. Kemudian ketiga, bernapas di luar gelas ketika minum air atau tidak menghembuskan napas ke dalam gelas, yaitu meneguk minuman dalam gelas sebanyak 3 kali teguk, bukan sekali teguk. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi 3, yakni yatanaffasu kharij al-ina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bernafas sampai 3 kali jika minum, yaitu bernafas di luar gelas. Baik, diulang. Antum perhatikan yang 1 dan 2. Ya gulam, samillah wa kul biyamin. Ini hadis Nabi bukan? Ini sunnah dalam artian ternisbatnya kepada Nabi. Ini sunnah qawliyah atau sunnah fi'liyah? Ya gulam, samillah wa kul biyamin. Qauliyah atau fi'liyah? Qauliyah. Dan ini dalamnya berupa perintah atau bukan? Perintah. Samillah perintah. Kul biyaminik perintah. Berarti asalnya adalah wajib. Baik. Kemudian kalau yang kedua, karena Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarabi 3. Ini sunnah qauliyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kan? Ya. Dan sunnah fi'liyah asalnya wajib atau sunnah? Sunnah. Maka ini termasuk yang ketiga termasuk sunnah. Ya. Wallahu a'lam. 4. Minum sambil duduk. berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Baik, yang ini minum sambil duduk sunnah atau wajib? Ini dia pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah saja karena Ibnu Abbas pun pernah melakukannya. Ada yang mengatakan masih sambil duduk. Ada yang mengatakan wajib karena ini lafalnya sudah jelas, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Wallahu a'lam. Mungkin insyaallah ini maksudnya ke sunnah teman-teman. Insyaallah. Tapi tetap yang terbaik mengikuti sunnah. Yang kelima mengucapkan. Lima, mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah senang sekali ridha kepada orang yang makan makanan lalu ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas makanan tersebut, dan orang yang meminum minuman lalu ia kembali memuji Allah atas minuman tersebut. Apabila sunnah-sunnah tersebut akan dikumpulkan, di mana seorang muslim mempraktikannya dengan sungguh-sungguh ketika minum, maka terdapat tidak kurang dari 20 sunnah, dan terkadang dapat bertambah banyak lagi. Yang demikian itu meliputi jenis minuman apapun, baik yang panas maupun yang dingin. Bagi sebagian orang yang lalai terhadap praktik sebagian dari sunnah-sunnah ketika minum tersebut, maka selayaknya ia lebih memperhatikan hal itu.